panjang di hatiku. Waktu aku masih duduk di bangku SMA, semangat yang menyinar untuk segera dapat ku menjadi sarjana, menyumbangkan tenaga bagi ibu negara. Ketika lulus ujinya, semua nilaiku di atas 7. Senangnya ku menyandang ijazah serta doa restu ayah ibuku dan saudara. Aku pergi ke kota meneruskan cita-cita. Ayahku telah menjual sawahnya untuk membekali anak. Cita-citaku, oh, menangis dalam hatiku, mengapakah mesti begitu. Topi sarjana melayang-layang tertawa, seakan-akan berkata, pulanglah segera menghadap ayah ibunda, suruh jual semua miliknya baru licin jalan ke muka. Dan ke depan Kopi sarjanaku melayang-layang tertawa, seakan-akan berkata, ulanglah segera hadap ayah ibunda. Suruh jual semua miliknya, baru licin jalan ke tempat.